Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali masih dalam pelajaran Nahwu dengan kitab Al-Muyassar. Dan pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas ya materi yang baru, yaitu mengenai fi'il. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas atau kita bicarakan mengenai macam-macam fi'il ya, tentu masih ingat ya. Fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan fi'il madi, yaitu kata kerja lampau. Kemudian ada yang disebut dengan fi'il mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau akan datang. Dan ada juga yang disebut dengan fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Ya. Disebutkan di buku, di kitab Muyassar, di halaman 17. Ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan fi'il madi, itu adalah fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madi ya. Fi'il madi adalah suatu fi'il yang menunjukkan suatu hadas. Hadas itu maknanya apa? Peristiwa, kejadian di waktu yang lampau. Seperti kataba artinya telah menulis ya. Fataha telah membuka dan seterusnya, bisa dilihat di buku tersebut. Kemudian juga sudah kita bicarakan tentang bentuk ya, fi'il madi ini ada 2, bisa dalam bentuk aktif ya, dan juga bisa dalam bentuk apa, pasif ya. Dalam bentuk aktif itu disebut dengan istilah maklum ya. Maklum itu maksudnya apa, aktif ya, kata kerjanya aktif. Seperti kata kataba itu maklum ya, aktif ya, menulis. Berbeda dengan kata kutiba. Kutiba artinya ditulis, maka dia majhul ya, dia apa, majhul atau pasif. Contoh yang lain misalnya fataha artinya membuka, ini maklum. Kalau pasif apa, futiha, ini majhul ya. Kemudian juga di halaman 18 sudah kita pelajari bersama, yaitu apa, mengenai tasrif fi'il madi ya, perubahan bentuk fi'il madi karena mengikuti 14 macam kata ganti ya. Dalam bahasa Arab ini ada 14 kata ganti ya, bisa kita lihat di halaman 18 ya. Contoh yang diberikan oleh penulis yaitu kata kataba. Kataba artinya apa, telah menulis, ini fi'il madi ya, kata kerja lampau. Kataba itu sendiri kalau kita lihat kata gantinya adalah dia satu laki-laki ya, telah menulis. Kemudian kalau mereka berdua laki-laki ya, telah menulis, kita katakan apa, kataba ya, dengan alif di belakang. Kemudian jika mereka laki-laki banyak telah menulis ya, kita katakan apa, katabu ya, mudah ya dihafalkan, kataba kataba katabu ya kan. Nah, dia satu laki-laki, mereka berdua laki-laki, kemudian apa? Mereka laki-laki banyak. Ini untuk mudzakar ya, untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan ya, muannas ya. Katabat katabata katabna ya kan. Kalau katabat berarti dia satu wanita telah menulis ya. Katabata, mereka berdua wanita telah menulis ya. Katabna, mereka wanita banyak ya, telah menulis ya. Bisa ya kita hafalkan ya. Kita ulangi dari kata kataba. 1, 2, 3. Kataba, kataba, katabu ya. Katabat, katabata, katabna ya kan. Itu untuk orang keberapa? Ketiga, yaitu domir atau kata ganti yang goib, orang ketiga. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk orang kedua atau mukhatab ya. Maka bagaimana kita mengatakan menulis ya? Kalau kamu satu laki-laki telah menulis, kita katakan apa? Katabta ya, katabta ya kan. Katabta, katabtuma, katabtum ya kan. Katabti, katabtuma, katabtunna ya. Katabta, kamu telah menulis satu laki-laki. Katabtuma, kalian berdua laki-laki telah menulis ya. Katabtum, kalian laki-laki banyak telah menulis ya. Katabti, kamu satu wanita telah menulis ya. Katabtuma, kalian berdua wanita telah menulis ya. Katabtunna, yaitu kalian wanita banyak itu telah apa? Menulis ya, jelas ya. Ini untuk orang kedua ya. Katabta, katabtuma, katabtum ya kan. Katabti, katabtuma, katabtunna ya. Bisa ya, insyaallah bisa dihafalkan ini, asal sering diulang-ulang insyaallah hafal. Kemudian yang terakhir untuk orang ketiga, orang keberapa? Pertama, itu mutakalim, orang pertama. Maka ini hanya ada dua bentuk, yaitu saya dan kami ya. Saya dan siapa? Kami. Katabtu berarti saya telah menulis, katabtu. Kalau kami telah menulis apa? Katabna, ya kan? Katabna berarti siapa? Kami telah menulis. Baik ya. Kita ulang sekali lagi ya. Nanti contoh-contoh yang lain bisa antum coba sendiri ya di rumah. Ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, ya kan? Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, ya kan? Tapi kita coba contoh yang ada di buku ya, seperti contohnya zahaba, apa zahaba? Telah pergi. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Zahaba, zahaba, zahabu, ya kan? Zahabat, zahabata, zahabna, ya. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Saya telah pergi ya, Pak. Zahabtu, kalau kami, zahabna, ya. Paham ya? Mudah insyaallah. Nanti yang lain juga bisa dicoba ya, misalnya apa? Contoh yang lain misalnya kata jalasa, apa jalasa artinya duduk ya. Kita coba ya, 1, 2, 3. Jalasa, jalasa, jalasu, ya kan? Jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna ya, bisa ya. Saya telah duduk apa? Jalas tuh, kalau kami jalasna ya. Bisa ya. Insyaallah mudah, sering kita latih, kita ulang-ulang hafal. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah al fi'lul mudhari. Yaitu apa? Fi'il mudhari yaitu kata kerja untuk sekarang atau akan datang ya. Kalau fi'il madi tadi apa? Lampau, ya kan? Fi'il mudhari dikatakan oleh penulis al fi'lul mudhari'u ya. Fi'il mudhari huwa, dia adalah fi'lun, suatu fi'il, kata kerja. Dalla ala hadatsin, yang menunjukkan atas suatu kejadian ya. Fi zamanil hali wal mustaqbali ya, yaitu pada waktu yang sekarang, hal dan apa, akan datang. Jadi bisa sekarang, bisa juga akan datang, sedang gitu ya, atau akan datang. Contohnya kata yaktubu, yaktubu artinya sedang menulis ya. Yaftahu, sedang membuka. Yakra'u, sedang apa? Membaca. Yajlisu, sedang duduk. Yashrobu, sedang minum. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk fi'il apa? Mudhari ya, sekarang atau akan datang ya, sedang atau akan. Kemudian di halaman 19 ya, disampaikan oleh penulis tentang ciri-cirinya. Dikatakan wa alamatuhu, dan ciri dari fi'il mudhari Maka nafi awalihi itu apa-apa yang dia itu adalah, ya karena itu artinya adalah fi awalihi di awalnya, di bagian awalnya itu, jadi awal kata ihda ahrufi ana itu terdapat ihda salah satu ahruf, ya di antara huruf-huruf empat, ya ada empat huruf ana itu, berarti alif atau hamzah, ya nun, ya dan ta, ya bisa juga kita singkat, mungkin lebih mudah kita singkat apa Anita, ya kan? Kalau ana itu mungkin agak susah kan? Nah, kalau Anita, insyaallah ingat, ya kan? Alif nun ya ta Anita, ya kan? Nah, kalau ada Anita berarti fi'il apa? Mudhari, ya kan? Baik, kita lihat contohnya ya. Seperti aktubu, saya sedang menulis. Ada a, ya kan? Aftahu, saya sedang membuka. Akra'u, saya sedang apa? Membaca. Ajlisu, saya sedang duduk. Asrobu, saya sedang minum. Nah, ini adalah fi'il apa? Mudhari. Cirinya ada A di depan tadi. Untuk menunjukkan saya. Ya. Kemudian dengan nun. Contohnya, naktubu, kami sedang menulis. Ya. Naftahu, kami sedang membuka. Ya. Nakra'u, kami sedang membaca. Najlisu, kami sedang apa? Duduk, ya. Nashrobu, kami sedang minum. Nah, ini diawali dengan nun. Oh, berarti dia fi'il apa? Mudhari, ya kan? Mudah, ya kan? Kemudian berikutnya, ya. Nah, seperti yaktubu, sedang menulis, ya, dia, satu laki-laki. Yaftahu, sedang membuka, dia, satu laki-laki. Yaqra'u, sedang membaca, dia satu laki-laki juga, ya. Yajlisu, sedang duduk, ya, dia satu laki-laki. Yashrabu, sedang minum, ya, dia juga satu laki-laki. Nah, ini adalah fi'il mudhari, cirinya diawali dengan ya, ya kan? Taib. Kemudian yang berikutnya adalah diawali dengan ta, seperti kata taktubu, ya, sedang menulis, yaitu kamu satu laki-laki. Taftahu, sedang membuka, ya kamu satu laki-laki. Takra'u, sedang membaca, itu kamu satu laki-laki. Tajlisu, sedang apa? Duduk, kamu satu laki-laki. Tashrabu, sedang minum, itu kamu satu apa? Laki-laki. Jadi kalau ada Anita, ya, alif nun ya atau ta ini, maka apa? Dia adalah fi'il mudhari, yaitu ciri dari fi'il apa? Mudhari. Jadi kalau ada cirinya, ya lebih mudah kan untuk kita kenali. Gitu. Baik, kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya adalah tasrif fi'il apa? Mudhari. Ya, tasrif perubahan bentuk dari fi'il mudhari. Ya, jadi ini sedikit berbeda dengan tasrif apa tadi fi'il madi. Kalau fi'il madi tadi kan lampau, ya. Masih ingat tau? Kataba, kataba, katabu, ya, dan seterusnya. Taib. Kita lihat untuk fi'il apa ini? Mudhari. Nah, kita lihat ya. Kata gantinya sama ya, 14 itu. Dia satu laki-laki, kan. Mereka berdua laki-laki, mereka laki-laki banyak, ya. Dan seterusnya. Saya, kami, ya itu kan. Kita lihat ya di tabel halaman 19, ya. Tasrif dari kata, apa ini contohnya? Yaktubu, artinya dia sedang menulis, atau laki-laki. Yaktubani, mereka berdua laki-laki sedang apa? Menulis, ya kan? Yaktubuna, mereka laki-laki banyak sedang menulis, ya. Taktubu, dia satu wanita sedang menulis. Taktubani, mereka berdua wanita sedang menulis. Yaktubna, mereka apa, wanita banyak ya sedang menulis. Ini orang ketiga. Kemudian untuk orang kedua, taktubu, kamu satu laki-laki sedang menulis ya. Taktubani, siapa? Kalian berdua laki-laki sedang menulis ya. Taktubuna, kalian laki-laki banyak sedang menulis, ya kan? Kemudian yang perempuan, taktubina, kamu satu wanita sedang menulis ya. Taktubani, kamu berdua wanita sedang menulis ya. Taktubna, siapa? Kalian wanita sedang menulis. Kalian banyak, ya kan? Nah, itu orang kedua. Kemudian untuk yang terakhir, untuk orang pertama, apa? Aktubu, saya sedang menulis, ya, saya satu. Kemudian naktubu, kami sedang apa? Menulis. Ya, kita coba hafalkannya bersama-sama, ya, supaya apa namanya, lebih kuat ya di dalam mengingatnya. Taib, kita coba ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubu, nah itu kan ya, 1, 2, 3. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, ya kan? Taktubu, taktubani, yaktubna, ya, terus? Taktubu, taktubani, taktubuna, ya, terus apa? Taktubina, taktubani, taktubna, terus? Aktubu, naktubu, ya, kita ulang lagi ya, 1, 2, 3. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, ya, terus? Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, ya, aktubu, naktubu, ya, saya sedang menulis, apa bahasa Arabnya? Aktubu, kami sedang menulis, apa? Naktubu, jelas ya. Nah, ini adalah disebut dengan tasrif, ya, perubahan dari fi'il apa tadi? Mudhari, ya. Kita coba ya, latihan tamrin, latihan sharif, tasrif lah. Kata yasjudu, apa artinya yasjudu? Sedang sujud, ya. Bisa dibuat seperti di atas? Oh, bisa ya, bisa. Kita coba ya. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna, ya. Tasjudu, tasjudani, yasjudna, ya kan? Tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, asjudu, nasjudu, ya. Saya sedang sujud, apa? Asjudu, kalau kami nasjudu, ya kan, bisa ya. Contoh yang lain seperti yakhruju, sedang apa, keluar. Kita buat seperti tadi, bisa ya. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, yakhrujna, takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna, ya, akhruju, nakhruju, ya, saya sedang keluar, apa bahasa Arabnya? Saya sedang keluar, akhruju, kalau kami, nakhruju, ya kan, bisa ya, insya Allah mudah, nanti yang lain bisa dicoba. Saya artikan ya, yadkhulu, sedang masuk, yadhabu, sedang pergi, yajlisu, sedang duduk, yaftahu, sedang membuka, ya. Kita lanjutkan di halaman 20, yaitu tentang dua macam fi'il mudhari, ya, ada dibagi menjadi dua. Ada yang disebut maklum, ya, tadi apa maklum? Aktif, dan ada yang majhul, yaitu apa? Pasif, ya. Contohnya yang aktif, yang maklum, yaktubu. Apa yaktubu? Sedang menulis, ya. Yaftahu, sedang membuka. Yaqra'u, sedang membaca. Yashrabu, sedang minum. Nah, ini aktif ya. Kalau pasif, yuktabu, sedang ditulis ya. Yuftahu, sedang dibuka. Yuqra'u, sedang dibaca. Yashrabu, sedang diminum. Nah, ini adalah pasif ya. Apa istilahnya? Majhul ya. Kita lanjutkan pembagian fi'il mudhari ini. Kalau kita lihat ya, akhirannya bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan sahih, apa, akhir ya, sahih akhir. Jadi akhirannya itu sahih, bukan huruf penyakit. Huruf penyakit itu ada tiga, yaitu alif, wawu, dan ya, ya, aywa ya, alif, wawu, ya, ya, alif, ya, wawu, aywa, ya kan. Ini adalah huruf penyakit. Kalau bukan huruf penyakit, maka disebut huruf Sahih. Nah, kalau terakhirnya huruf sahih ya seperti ba atau sin dan seterusnya, maka kita katakan dia adalah apa? Fi'il mudhari apa? Sahih akhir. Seperti yaktubu ya. Sahih akhir ya, yajlisu, yakhruju, yadkhulu, yaqra'u, ini adalah disebut apa? Sahih akhir, karena huruf terakhirnya itu huruf bukan huruf penyakit. Kalau bukan huruf penyakit berarti huruf yang sehat gitu kan. Sahih ya. Yang berikutnya adalah mu'tal akhir, yaitu yang terakhirnya itu mu'tal, yaitu penyakit, huruf penyakit alif, wawu atau ya. Seperti ya. Yad'u berdoa, yaghzu berperang. Ini akhirnya apa? Wawu, ya kan, akhirnya apa? Wawu. Maka kita katakan dia adalah mu'tal akhir. Demikian juga yarmi melempar, ya. Yazni berzina, ini juga mu'tal akhir, ya. Akhirnya ya. Kemudian yardo, akhirnya alif, ya. Yardo artinya ridho. Yanha artinya apa? Melarang, ini juga mu'tal akhir, ya. Ini jadi kalau mu'tal akhir itu terakhirnya huruf apa? Ilah atau huruf penyakit. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir disebut dengan af'alul khamsah, ya, fi'il-fi'il yang lima. Ya, kita jadi ingat ya, ada namanya apa dulu? Asma'ul khamsah. Ya, beda kalau asma'ul khamsah itu isim. Apa saja dulu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, itu namanya asma'ul khamsah. Nah, yang kita bicarakan sekarang bukan asma'ul khamsah, tetapi apa? Af'alul khamsah, yaitu yang akhirnya huruf ilah ya dan nun, ya bisa alif nun, bisa wawu nun, bisa ya nun. Seperti di sini contohnya yaktubani, mereka berdua sedang menulis, ada alif nun ya kan. Rumusnya apa ini? Yaf'alani. Ya, walaupun sebenarnya rumusnya bukan yaf'a tapi yaf'u ya, tapi tidak masalah, ini cuma contoh saja ya. Intinya akhirannya alif nun. Ada juga alif nun tapi yang agak berbeda. Contohnya apa di situ? Taktubani, mereka berdua apa namanya? Perempuan sedang menulis ya, kan beda kan kalau tadi yaktubani ini apa? Taktubani pakai ta awalannya. Kemudian yaktubuna, mereka laki-laki banyak sedang menulis ya, wawu nun. Taktubuna kalian, ya, laki-laki banyak kalian. Kalau tadi kan mereka ini kalian. Kalian laki-laki banyak sedang menulis ya. Itu akhirnya wawu nun juga. Taktubina, kamu satu wanita sedang menulis. Ya ini jadi gimana mudah supaya mudah ya, kita hafalkan saja. Oh, berarti kalau akhirannya ani ani una una ina. Kan lima tuh. Ani ani una una ina. Oh, berarti adalah itu namanya af'alul khamsah, ya kan? Taib tamrin latihan ij'al, jadikanlah af'alul khamsah ya, fi'il af'alul khamsah dari fi'il-fi'il berikut ya, seperti bentuk yang ada di atas tadi ya. Seperti kita kasih contoh satu. Yajlisu. Nah, bisa kita buat seperti di atas tadi. Jadi apa? Yajlisani. Kemudian apa? Tajlisani. Ya toh, terus yajlisuna, ya kan? Terus tajlisuna. Ya, terus apa? Tajlisina. Ya, kita ulang lagi ya. Apa tadi? Yajlisani, terus tajlisani. Ya, yajlisuna, tajlisuna, ya kan? Tajlisina. Ya, itu ya. Jadi cuma berubah depan sama akhirnya saja ya. Mudah insyaallah. Nanti bisa kita coba contoh yang lain seperti yasjudu ya, yasjudu jadi gimana? Yasjudani, terus tasjudani ya, yasjuduna, tasjuduna, terus apa? Tasjudina ya. Yang lainnya silahkan dicoba sendiri ya. Yas ya jalisu artinya sedang duduk, yasjudu sedang sujud ya, yadkhulu sedang masuk ya kan. Dan yakhruju apa? Sedang keluar. Yarji'u sedang kembali. Yasrobu sedang minum ya. Yang terakhir pada pertemuan ini kita akan bahas di halaman 21, yaitu tentang fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah ya kan. Fi'lul amri huwa fi'lun, fi'il amar dia adalah suatu fi'il. Dalla ala talabi syai'in, yang menunjukkan kepada tuntutan. Talab itu tuntutan atas sesuatu. Seperti uktub, tulislah, ya, perintah kan, menuntut. Iftah, bukalah. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah, ya. Isrob, apa? Minumlah. Ya, ini adalah contoh-contoh fi'il amr. Nah, fi'il amr juga bisa kita tasrif, kita rubah, ya, bentuknya. Tetapi untuk fi'il amr ini hanya ada 6 apa namanya bentuk, karena dia apa? Hanya untuk orang kedua saja, mukhatab. Tidak ada untuk orang ketiga, tidak ada untuk orang pertama, ya. Untuk perintah itu untuk orang berapa? Kedua saja. Uktub, tulislah kamu satu laki-laki. Uktuba, tulislah siapa? Kalian berdua laki-laki. Uktubu, tulislah kalian laki-laki banyak. Uktubi, tulislah kamu satu wanita. Uktuba, tulislah kalian berdua wanita. Uktubna, tulislah kalian apa? Wanita banyak. Ya, coba kita hafalkan, ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, sekali lagi. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, paham ya? Ini adalah perintah, ya, untuk kamu satu laki-laki, kamu dua laki-laki, kalian laki-laki banyak. Kamu satu wanita, kalian berdua wanita, kalian wanita banyak. Ya, insya Allah mudah, ya. Kita coba latihan. Ya, at-tamrin sharif, ya, latihan tasrif lah. Ijlis, apa ya? Duduklah. Ya, kita coba, ya. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Sekali lagi. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna, ya kan? Duduklah kamu satu laki-laki, apa? Ijlis, duduklah kamu satu wanita. Ijlisi, duduklah kamu laki-laki banyak. Ijlisu, ya, duduklah kalian wanita banyak. Ijlisna, ya, bisa, ya? Ya. Kita coba lagi contoh yang lain. Idhab, apa idhab? Pergilah. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Bisa, kan? Contoh yang lain lagi. Ukhruj, keluarlah. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Ya, bisa, ya? Is'al, apa is'al? Bertanyalah. Ya, ya, bertanyalah, ya, kan? Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna, ya kan? Makanya ada ayat, ya kan? Gimana ayatnya? Fas'alu, ya, maka bertanyalah, ya, kepada siapa? Ahla dzikri, kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau tidak tahu, ya, jangan nekat, ya, bertanya kepada yang siapa? Yang berilmu. Ya. Soal-soal yang lain silahkan dikerjakan sendiri, ya. Iqra, bacalah, ya. Iftah, bukalah. Idrib, pukullah, ya. Isma, dengarlah. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk fi'il amr. Jadi kita sudah membahas, ya, selesai pembahasan tentang macam-macam apa fi'il. Ada fi'il madi, kata kerja lampau, ada fi'il mudhari, sekarang atau akan datang, dan ada fi'il amr, yaitu apa, kata kerja perintah. Dan jangan lupa, ya, tolong dihafalkan tasrif fi'il madi, ya. Kataba, kataba, katabu, ya. Katabat, katabata, katabna. Terus katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna, ya kan? Itu fi'il apa namanya? Fi'il madi, gitu. Ada juga tasrif ilmu, dore yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, ya kan? Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Ya, ada juga tasrif fi'il amr. Cuma sedikit, ya kan? Cuma 6. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, jadi kalau contoh-contoh ini sudah hafal, insya Allah nanti untuk kita praktekkan atau kita terapkan pada contoh yang lain akan lebih mudah lagi, ya. Insya Allah ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita bahas atau kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.